Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwati fiddin, azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam pendidikan dalam rumah, bagaimana peran wanita muslimah mendidik anak-anak soleh-solehah. Ini tentunya tanggung jawab besar, dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa wanita itu tugasnya amat sangat berat. Bukan sekedar berkhidmat pada suami, tukang cuci, tukang masak, bukan sekedar itu. Lebih dari itu, dia berperan menjadi guru dalam rumah tangga untuk anak-anak suaminya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin, semua kalian akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Ar-rajulu, seorang suami ra'in, pemimpin dalam rumah tangga secara umum. Mas'ulun an ra'iyatih, diminta tanggung jawab kepemimpinannya. Wal mar'atu, dan wanita, ra'iyatun fi baiti zawjiyah, pemimpin di rumah suami. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatih, dia diminta tanggung jawab yang dipimpinnya. Sehingga ikhwati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, supaya engkau suami ringan di dalam memerankan pimpinanmu, hendaknya engkau pilih wanita yang salihah untuk menjadi pendamping hidupmu. Karena disitulah kunci kebahagiaanmu, kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. Empat kunci dari kebahagiaan. Artinya, empat perkara ini, siapa memilikinya, ialah orang yang bahagia. Pertama, dikatakan oleh beliau adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Orang yang punya rumah luas, dengan orang rumah sempit, kecil, sempit, sesek, lebih senang mana kira-kira? Jujur aja, pilih yang mana? Senang mana? Tentunya bahagia punya rumah besar, masya Allah, nikmat. Kedua, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraannya nyaman, gak gampang rewel, lancar, AC, nyaman, masya Allah. Dibandingkan mogok-mogok, lebih pilih yang mana? Ya tentunya pilih yang enak, yang nyaman. Itulah kebahagiaan. Yang ketiga, mar'atus salihah, ini yang utama, wanita salihah. Orang yang punya istri salihah, subhanallah, kebahagiaan telah dia miliki. Dibanding punya istri, subhanallah hadirin, hari-hari ajak berkelahi, hari-hari ajak bertengkar, adu mulut, ya. Subhanallah ribut hari-hari. Ini kira-kira sakit hati enggak suami? Ya. Mau dilanjut berat, enggak dilanjut kemana harus cari lagi. Bingung gitu. Ya. Si malakama, dicerai kasihan anak, enggak dicerai kasihan diri sendiri. Kan begitu. Karena apa? Istrinya enggak salihah. Tapi kalau istri yang salihah, subhanallah, kata Rasulullah SAW, idza nazarta, ya, sarotka, kalau engkau melihat dia, akan terus menyenangkanmu. Kau perintah dia, taat padamu. Ketika engkau tiada, dia akan selalu menjaga hartamu, rumahmu, dan anak-anakmu. Siapa yang enggak senang? Dan yang keempat, dari kebahagiaan hidup, yang keempat adalah rizkimu engkau dapatkan di negerimu sendiri. Ikhwah, yang namanya orang kalau rizkinya di negeri sendiri, itu jauh lebih bahagia, biar sedikit, daripada rizkinya di negeri orang, di seberang atau di rantau. Mungkin di negerimu sendiri, kampungmu sendiri, satu hari 20 ribu, tapi ketemu istri. Engkau merantau di Jakarta atau di luar Jawa sana, satu hari 200 ribu, enggak ketemu istri, pilih mana? Tanya istrimu dulu. Pilih mana sayang? 200 ribu abang jauh, 20 ribu dekat denganmu. 200 sudah biar jauh. Subhanallah, sengsaranya suami, ya Allah. Sengsaranya apa? Kalau lagi rindu, masya Allah hadirin, ketika istri bilang abang atau mas, bagaimana kabarnya, rindu, masya Allah. Uang bisa ditransfer, rindu mau dikirim lewat mana? Iya. transfer rinduku sayang. Tidak bisa. Itulah ikhwah. Sengsara, biar uang banyak, tapi apa daya? Cuti enggak boleh, liburnya enggak ada. Uang banyak, akhirnya kemana? Bingung gitu. Mau macam-macam enggak bisa, ya. Pulang enggak bisa. Itu makanya kalau jauh dari istri. Kalau dekat dia 20.000, pulang sudah bisa senyum dengan istri, senang. Tapi kadang istri menuntut, kurang ini. Nah, itu juga karena kurang soleh. Bukan kurang uang, tapi kurang solehahnya. Kalau istri solehah, tidak pernah berpikir kurang. Karena dia akan meniru generasi awal para sahabiah dulu. Dari salafus soleh, wanita solehah dulu. Kalau suaminya pergi kerja mencari nafkah, tidak pernah dia itu menuntut. Dia akan mengingatkan, wahai suamiku, pergilah engkau cari nafkah. Karena Allah, ingat saya masih bersabar dengan kelapar, tapi saya tidak sabar dengan neraka. Carilah yang halal, karena aku tidak sabar kalau harus menghadapi neraka. Biar sedikit halal, itu lebih baik. Ya, tidak yang penting banyak. Terserah kamu mau dapat dari mana. Ini celaka. Makanya hadirin, ya, kalau kita ingin menyiapkan pendidikan anak-anak, pertamanya pilih bibit yang berbobot, yaitu apa? Wanita solehah yang berilmu. Karena dengan ilmu yang dia punya, harusnya dia wanita solehah mengamalkan ilmunya dan bersabar dengannya, nanti jadi ibu di rumah, dia pun akan menjadi subhanallah perhiasan paling indah. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairun mataiha mar'atus salihah. Dunia itu keindahan, dan seindah-indah dunia itu adalah wanita salihah. Ya, seindah-indah perhiasan dunia, wanita salihah. Biar di rumah biasa-biasa sederhana, mungkin rumah hanya dari bambu atau dengan papan, tapi yang di rumah istri salihah, tentram hatinya. Tapi biar dalam istana, tapi istri yang di rumah kayak singa, apa yang terjadi? Datang meraung, pergi juga bikin bingung. Ya ini apa jadinya hadirin? Suami si malakama enggak pulang rindu, pulang dapat tendang lagi. Ya bingung. Itu ini belum berkenaan dengan anak-anak. Bagaimana mendidik anak kalau istri menuntut terus, suaminya enggak pernah di rumah, jadi bapaknya enggak pernah di rumah juga anak enggak terurus karena istri enggak tahu hak suami, enggak tahu hak anak. Celaka kita. Itu maka pilih yang beragama. Terus setelah masuki rumah tangga pernikahan, untuk mendidik keimanan, keislam, keilmuan dan keimanan ini, sejak itu dimulai. Begitu kita selesai akad nikah, suami mendatangi pengantin perempuan, ya, istri yang baru diijab kabulkan, maka sebelum engkau ketemu dia, siapkan hafalan doamu. Karena kata Rasulullah SAW dalam sunnah yang beliau contohkan, kalau engkau menikah, datangi istrimu, pertama kali engkau ketemu dia, pegang dia punya ubun-ubunnya, cium dia punya keningnya, lalu doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dulu begitu enggak? Mau diulangi? Bukan dengan orang lain, dengan istrimu nanti di rumah diulangi lagi doanya. Ya. Apa artinya doa ini hadirin? Doanya, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dia, kebaikan akhlaknya, perangainya, dan semua kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari kejelekan dia, kejelekan sifat, akhlaknya, dan kejelekan-kejelekan yang ada pada dia. Sehingga dengan doa ini, tabiat yang berbeda, asal muasal yang berbeda, latar belakang matak berbeda, Allah akan satukan dalam kebaikan, yang jelek dihindarkan. Ya, ini doa fungsinya. Terus apakah sudah doa begitu langsung? Tidak. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah suami istri. Itu adab-adab masuk pengantin baru. Bulan madu. Ada adabnya. Subhanallah hadirin, ada tahapannya. Sudah sholat sunnah, suami itu doa, mohon kebaikan dan barokah dan rahmat Allah. Habis itu, kalau engkau sudah halal kan, mau terserah kan. Ya, ibarat ladang sudah dibeli, tinggal ditanami kan begitu. Ingat, ketika kau mau nanam, sebelum kau nanam, doa dulu. Karena kata Rasulullah SAW, bila seorang suami mendatangi istrinya, dia kemudian membaca doa bismillah Allahumma janibna minasyaitan wa janibi syaitan marzaqtana, kalau dengannya hubungan dia suami istri lahir anak, nantinya anak lahir la yadurru syaitan, syaitan tidak akan membahayakan dia. Coba lihat, lahir bebas syaitan, artinya syaitan tidak bisa mungkin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, syaitan tidak bisa menyesatkan anak ini. Karena Allah lindungi. Syaitan tidak menyesatkan, tapi orang tuanya yang sesat, bagaimana jadinya? Hah? Syaitan enggak menyesatkan, tapi orang tua aja dia sesat. Melenceng dari sunnah, nah bagaimana? Akhirnya ya jadi ikut orang tuanya. Hati-hati. Kalau kita alus sunnah tentunya sudah berusaha menanamkan sunnah, syaitan enggak menggoda juga. Selamat anak. Coba lihat, Islam mengajarkan. Karena anak ini ya ikhwah, itu anak itu bukan tanaman kayak pohon yang kita tanam itu. Ini anak adalah masa depan kita. Kalau cuma pertanian, di dunia saja kita nikmati. Tapi anak, dunia akhirat kita nikmati hasil tanaman ini. Maka hati-hati kita. Ketika nanam, doa dulu. Sehingga doa inilah menjaga anak dari gangguan syaitan. Kalau terjadi istri hamil, engkau suami perhatikan, jangan sampai janin tumbuh dalam rahim istrimu campur dengan makanan-makanan yang haram. Karena sungguh Rasulullah menyebutkan, ya, beliau dzakara rajul yutilu syafar as'asa akhbar yamuddu yadi ila sama faqala ya rabbi wa mat'amu haram malbasu haram wa hudibil haram fa anna istajubala yustajabulah. Kata beliau, seorang, beliau sebut seorang laki-laki yang safar, sudah menempuh perjalanan panjang sampai bajunya kotor, rambut badan semua kotor, dia menengadahkan tangan ke langit dan dia berdoa menyebut nama Allah, ya Rabbi, namun sayang, secara mustajabah doa ini sudah memenuhi syarat, musafir doanya makbul. Kemudian dia mengangkat tangan, membaca dengan kalimat menyebut nama Allah, makbul doa ini. Tapi sayangnya kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaian dipakai campur dengan haram, tumbuh dari barang haram, tidak mungkin dikabul doanya. Bagaimana akan jadi anak soleh kalau suami, ya ketika istrinya masih dalam proses hamil, sudah makanan tidak diperhatikan. Karena ngidam, minta macam-macam, yang penting dikasih biar tenang. Enggak boleh begitu, hati-hati. Bimbing istrimu, karena ini penting ikhwah, menanamkan keimanan sejak dini, masih dalam bentuk janin, terus sampai nanti dia lahir. Beri perkenankan pertama kalimat yang diperdengarkan anak ketika sudah lahir, jangan lupa. Maka kita suami lihat bayi lahir, doa. Sudah punya anak toh? Doanya gimana? Ketika lihat anak baru lahir, harus hafal. Doakan, "U'idzuka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin wa lamah." Aku mohon perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan. Dari segala syaitan dan gangguannya, dan binatang-binatang buas dan bahayanya, dari mata-mata yang jahat dan sihirnya. Coba lihat doa yang sangat bagus. Bapak yang baca, ya, perdengarkan kalimat. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW, ya, beliau memperdengarkan azan di telinga cucu beliau Hasan. Artinya ada pendidikan di situ. Kita memperdengarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ikhwah barakallahu fikum. Supaya anak kita mendengar kalimat yang baik. Kemudian ingat ketika bayi lahir, biasanya orang memperlakukan itu kadang berbau syirik. Ini bayi lahir kan ada plasenta nyambung dengan perutnya. Maka ketika sudah lahir, diputus atau dibiarkan plasentanya yang di pusat ini? Hah? Diputus atau dibiarkan? Diputus, enggak pakai lagi. Itu berarti apa? Sudah putus dia. Ganti rizkinya, bukan dari sini dia makan minumnya. Allah ganti dengan dua air susu ibu kiri kanan. Nah, ini bukan saudara tua, bukan apa-apa. Ini enggak ada hubungannya lagi. Silakan Anda kubur, Anda apakan terserah. Bukan kemudian di taruh depan rumah kasih. Nah, tujuannya apa coba? ini kan sudah kecil masih sudah diajari keyakinan-keyakinan macam-macam. Baru dikasih benang apa, dikasih, belum lagi di sini nanti ada merica bolong, ada bawang apa, terus kasih untuk digelang supaya apa? Biar enggak kena ain katanya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Ini bayi kalau sudah didoain kayak tadi, insya Allah udah enggak diganggu. Tapi siapa yang suruh begini, dikalungkan, digelangin ini, benang apa begitu? Orang tua-tua dulu. Nah, ini nih kan kekhawatiran mereka. Ya, takut gangguan. Ini bukan pendidikan keimanan, ini pendidikan kesyirikan, hati-hati. Kita harus ikuti petunjuk Nabi. Belum melarang kita mengalungkan benang atau apa dan sejenisnya untuk menolak bala, untuk menjaga keselamatan, tidak boleh. Karena siapa yang bertawakal dengan barang ini, Allah serahkan pada barang itu. Allah enggak lindungi. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, Allah lindungi dan tidak akan membahayakan dia. Ini penting. Istri kita dimengertikan bahasa masalah tauhid. Itu penting ikhwan. Dan terus anak ketika sudah 7 harinya dari lahir, pendidikan keimanan mulai kita tanamkan dari akikoh. Jangan lupa, karena Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin murtahanun bi akikoti. Anak lahir tergali dengan akikohnya. Tudbah fi sabi'i, dipotongkan kami di hari yang ketujuhnya. Yuhlak roksah, dicukur rambutnya. Yusam Nabi, dikasih nama. Hati-hati kasih nama yang baik. Jangan sembarang. Ya. Kemudian cukur baik-baik. Potong kambing yang baik. Karena itu ikhwah adalah kebaikannya kembali pada diri kita. Supaya kita bisa kembali dapatkan syafaat dari anak-anak kita. Ini pendidikan. Terus tentunya ibulah yang berperan anak lahir. Yang ngandung juga ibu, lahir pun ibu yang menyusui. Sehingga interaksi antara bayi di kandungan dengan ibunya, bayi di susuan dengan ibunya, jauh lebih erat dibanding bapaknya. Betul? Bapaknya enggak pernah nyusui. Iya toh, masa bapak nyusui? Enggak ada. Bapaknya pergi mencari nafkah, ibu yang menyusui anak. Nah kalau ibu yang salihah di rumah, tentunya dia akan menidurkan anak dengan mengaji, bukan dengan menyanyi. Dia menyusui sambil mengaji, bukan sambil menyanyi. Sambil menidurkan anak, sambil baca yang dihafal. Ya, baca kursi, Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk menidurkan anaknya sambil baca doa. Ditanamkan. Mau menyusui dibacakan bismillah, subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Kita menanamkan pendidikan pada anak dari kecil nilai-nilai keilmuan ini. Ibulah yang berperan. Bagaimana mungkin akan bisa dijalankan peran ini kalau ibunya enggak bisa ngaji? Rugi enggak kira-kira? Rugi. Maka suami hendaknya bimbing istri. Kalau belum bisa ngaji, ajar ngaji supaya dia bisanya ngaji, bukan bisa menyanyi tok. Nah, perhatikan peran orang tua di sini. Jangan anak kita itu masih polos, bagus hafalannya, ibarat memori masih bersih, belum ada isinya, dimasukin nyanyian-nyanyian. Nanti ketika sudah banyak hafalan nyanyiannya, suruh ngaji, campur nanti nyanyi dan ngajinya. Lebih hafal mana? Antum jujur aja, nyanyian yang pernah antum hafal dengan ilmu ngaji yang antum hafal, lebih lengket yang mana? Itu coba. Kita jujur, nyanyi lebih lengket. Kenapa? Gampang diresapi. Ngajinya kok lama? Lah itu gampang hilang. Maka anak-anak kita jangan mengulang memori kita yang kotor itu. Kasih yang bagus. Ajari mendengar. Ya, ini baru usia masih bayi kok. Karena kalau ibu selalu memperdengarkan mengaji anak masih dalam kandungan, dalam buaian mamanya mah, insyaallah ini anak disami terjaga dari syaitan, anak akan merekam yang didengar dari ibunya, yang disaksikan dari matanya, yang didengar oleh telinganya, ini akan terekam sehingga anak mulai bicara, muncul ucapan-ucapan baik darinya. Orang tua punya peran. Ya, ketika anak kita sudah menginjak, tambah umurnya, sudah mulai ajar bicara, ingat, ajar lisan yang baik, jangan ajar sembarang. Ketika mulai bisa bicara, bimbing dia untuk mengaji, menghafal. Mungkin baca belum bisa, tapi hafalan bisa. Ajar menghafal. Dan ini adalah masa emas. Usia 2 tahun sampai usia 7 tahun ini. Hafalannya cerdas luar biasa aneh, cepat sekali. Dan akan lengket terus pada ingatan anak ini. Itulah maka ibu hati-hati kita terhadap anak-anak ini. Ini masa-masa yang sangat-sangat istimewa. ya, masuki hafalan yang banyak pada anak. Sehingga buktinya para ulama Ahlussunnah, sederetan ulama-ulama besar, ulama-ulama ahlul madhab, mereka itu rata-rata hafal Quran, baligh sudah hafal Quran, 7 tahun sudah hafal Quran. Kita 7 tahun baru mau ngaji Al-Quran, iyalah kebanyakan baru mau ngaji Iqra, itu hati-hati. Tapi alhamdulillah anak-anak kita, pilihkan sekolah ketika anak kita sudah menginjak usia TK umamanya. Ada TK kita, ada TK mereka, kita mau yang mana ini? Kita punya ini tidak terakreditasi, yang ini terakreditasi. Tapi ini pinter ngaji, ini pinter nyanyi, pilih yang mana coba? Ya, yang terakreditasi, yang terdaftar resmi, ini yang enggak, ini ngaji, ini nyanyi, pilih yang mana? Nah, ya diri, kadang kita di persimpangan jalan, suaminya mau yang ini, istri mau yang ini. Kadang-kadang kebalikannya, istrinya mau yang ini, suaminya ini, balak-balik. Nah, ini perlu dimusyawarahkan. Tujuannya apa sih? Mumpung ini masih kecil, memorinya jaga. Ya, subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Tentunya dengan metode pendidikan yang mendukung untuk kesolehan anak ini, diharapkan anak begitu masuk usia 7 tahun, anak sudah dipersiapkan karena uminya yang di rumah pintar mengajari bacaan ayat-ayat surat-surat pendek sudah hafal, doa-doa sholat sudah hafal. Begitu 7 tahun mulai masuk sholat, sudah pintar doanya, pintar gerakannya. Ini pendidikan keilmuan, keimanan dari rumah, dibekali anak. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Ini tentunya peran ibu dan bapaknya. Maka anak usia ini usia pembinaan keteladanan dari orang tua. Sampai 7 hingga 10 tahun, ini anak masih perlu keteladanan. Adibu, kalian didik. Didik maksudnya diajari, dicontohi. Kalau sudah 10 tahun sudah beda, sudah nalar, sudah balik, sudah mulai nalar. Ini sudah tinggal pengertian-pengertian dan boleh dipukul kalau sudah 10 tahun. Makanya Rasulullah mengatakan, "Murru awadakum bisolat bahwa sab'a sinin." Engkau perintah anakmu salat, dia umur 7 tahun. Sabar engkau bimbing dia, terus contohkan yang baik-baik. Ya, sampai umur 10 tahun masih belum betul salatnya, bisa kau pukul. Tapi sebelum itu jangan. Dan bisa tempat tidur. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan pada anak-anak kita. Terus di samping ibu memberikan hafalan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ikhwah, supaya anak juga terjaga omongannya, pilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Ajar sedikit bahasa Arab, mulai kosakata bahasa Arab. Karena sungguh kita sudah terlanjur tua, belajar kita sudah susah untuk menghafal. Ya, juz amma saja bolak-balik enggak hafal-hafal, yang hafal hilang bolak-balik begitu. Tapi anak-anak kita, masya Allah, TK juz amma selesai, naik kelas 1 juz 29, naik kelas 2 juz 28, masya Allah, tidak lupa, ya, tidak lupa. Kita yang mengajarinya, mentalkinnya, kita lupa, anak tidak lupa, karena memang mereka rekaman lebih kuat. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, belajar di waktu kecil seperti ukir di atas batu. Tapi kalau kayak kita sudah terlanjur tua, kayak ngukir di atas air. Bedanya apa sih? Bedanya hasilnya, yang di batu melengket dan tidak bakal hilang, tidak lekang dengan usia, tidak hilang dengan masa. Tapi kalau di atas air, baru sebentar langsung hilang. Tapi mudah, artinya kalau kita sudah tua begini, diajari nalarnya cepat, pahamnya cepat, tapi hafalnya susah. Anak-anak kita hafal cepat, nalar belum, maka hafalan dulu. Nanti sudah masuk usia 10 tahun ke atas, sudah mulai penalaran, sudah balik, mumayyiz, sudah bisa bedakan. Terus dididik. Quran sudah dihafal dari umur sebelum balik. Sehingga masuk usia balik, sudah fikihnya masuk, akidah masuk, semua masuk, diterapkan. Masya Allah, ya barakallahu fikum. Luar biasa. Sehingga apa yang kita saksikan dalam sejarah para sahabat, usia muda sudah jadi panglima, itu memang karena ilmu yang sudah ada pada mereka. Mumpuni, beda dengan usia-usia di zaman kita ini. Ini satu contoh keberhasilan generasi dulu yang dibimbing Rasulullah SAW mencapai tingkatan mulia. Anda perhatikan, Abdullah bin Abbas, usia 10 tahun, bagaimana beliau mulai memasukkan pemahaman, penalaran, penekanan pada tauhid. Apa kata beliau? Ibnu Abbas mengatakan, Rasul memegang kedua pundakku. Seraya mengatakan, ya hulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan ajarkan padamu kalimat berikut ini. Ya, yaitu apa? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang diajarkan Nabi. Tauhid mulai masuk. Atau Ibnu Umar mengatakan, beliau memegang pundaku dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang safar, berjalan di dalam perjalanan. Kalau anak bayi dibilang begitu nalar belum? Anak masih bayi, jadilah kau di dunia nak kayak orang musafir. Ya enggak ngerti anak masih kecil. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, sudah baligh, itu sudah mulai paham. Itu. Ini ikhwah, sungguh bicara pendidikan tentu panjang. Dan ini yang penting, pendidikan keilmanan, keilmuan di dasar dari itu. Maka awal mula cari wanita yang soleh. Udah terlanjur anak banyak, sekarang dibikin bagaimana keluarga kita kembali kepada kesolehan. Diri kita, istri kita, mari aja. Dan jangan lupa ikhwah barakallahu fikum, doa selalu sertakan. Karena doa ini yang selalu harus kita jaga, jangan sampai lisan ini ngomong yang gak baik buat anak-anak kita. Jangan, hati-hati. Maka kenapa wanita soleh yang dipilih? Karena wanita soleh itu akan menjaga lisannya. Ini doanya orang tua sangat-sangat manjur. Kata Nabi, tiga doa yang tidak akan ditolak. Pertama musafir, orang yang didolimi. Yang ketiga adalah orang tua pada anaknya. Sehingga hati-hati, kata beliau, la tad'u li anfusikum wa la auladikum wa amwalikum illa bi khairin. Jangan engkau mendoakan jelek untuk dirimu, anakmu, juga untuk hartamu. Sebab bisa jadi engkau mengatakan sesuatu yang jelek, pas saat Allah kabulkan doa, terkabul ucapanmu. Hati-hati. Nah, yang kedua hadirin, pendidikan akhlak. Ini penting. Tentunya ini panjang. Kita tidak akan selesaikan karena waktu sudah malam, ya. Hauntum jauh, barangkali perjalanan masih panjang. Mungkin lain waktu kita akan sambung. Yang ketiganya, setelah pendidikan akhlak, ya, pendidikan akhlak ini yang utama adalah kita mendidik bagaimana anak-anak kita bersikap jujur, amanah, dan menjaga lisan. Karena ini adalah cerminan dari seorang mukmin. Tanda-tanda mukmin, jujur kalau bicara, benar ucapannya. Orang munafik, dusta, dan banyak, ya, caci maki, enggak baik omongannya, jelek omongannya. Ya, kalau ngomong jelek, ini munafik. Kalau orang mukmin, omongannya baik, jujur. Kemudian amanah, ciri mukmin. Sehingga kata Rasulullah SAW, la imana liman la amanah, kalau tidak ada iman orang yang enggak ada amanah. Munafik ini khianat, mukmin amanah. Tanamkan pada anak akhlak ini yang utama. Walaupun banyak sisi-sisi yang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di samping ya pendidikan akhlak, juga yang ketiga pendidikan nafsiyah. Ya, ini bagaimana kita mendidik anak secara psikologi anak. Penting ini juga. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, dinamis, romantis, tentu beda dengan anak di dalam keluarga yang selalu kayak perang dunia kedua. Wah, terlibat terus. Suasananya panas di rumah. Beda tentunya. Ya, suami itu sering bertengkar, sering ya bentrok, sering marah. Beda dengan keluarga yang harmonis, beda jauh. Keluarga yang anak tumbuh dalam keluarga yang romantis, harmonis, ini akan tumbuh anak pun seperti itu. Ya, terjaga baik. Tapi yang sering perang, repot. Nah, hadirin, ini yang ketiga. Yang keempatnya, pendidikan kemasyarakatan buat anak-anak kita. Dididik bagaimana adab pada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada tetangga. Ini penting. Adab kepada guru, adab kepada teman yang tua, kepada yang muda. Ini penting. Ini pembahasan juga perlu waktu lagi. Terus yang kelima, pendidikan ya jisminya. Bagaimana anak ini secara ya, jasmaninya ini dia tuh sehat. Ibu yang sangat peran penting mendidik anak, yaitu mandikan anak, cara ngajari anak mandi, cara ngajari anak mencuci. Ini ibu penting sekali, sehingga anak tumbuh terdidik dengan kebiasaan bersih hidupnya, sehat jadinya. Tidak anak biasa tumbuh kotor, jorok, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ini ibu punya peran penting. Bagaimana anak akan bersih kalau ibunya juga jorok? Hati-hati ya, diingatkan istri kita jangan suka jorok, karena bersih pangkal sehat, kan begitu. Nah hadirin, yang keenamnya pendidikan jinsiah, biologis, supaya yang perempuan sama laki-laki jangan disamakan. Bajunya anak perempuan ya baju yang perempuan, anak laki-laki baju yang laki-laki, jangan laki-laki pakai baju perempuan atau dibalik. Juga dalam masalah pergaulannya, laki-laki diberi mainan boneka, perempuan mainan mobil-mobilan, tembak-tembakan, nah enggak pas. Ya, perempuan mainnya bola, laki-laki mainannya boneka, enggak pas. Artinya secara global saja. Bimbing laki-laki ya begini caranya, supaya jadi laki-laki benar-benar laki-laki, perempuannya supaya jadi wanita. Sholatnya bagaimana, diajak ke masjid, perempuan di rumah sama ibunya. Itu perhatikan. Yang ketujuh terakhir, pendidikan da'awiyah, dakwah. Ketika anak sudah punya ilmu, ajari anak, terus benahi anak, supaya dia bisa mengemban peran, bisa berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Tentunya semua ini hadirin, pembahasan tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Semoga lain waktu ada kesempatan kita untuk berbicara kembali tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita di rumah agar mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Walaupun tak lepas kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah di luar rumah, di pesantren dan sebagainya. Namun ingat, rumah adalah awal pengkaderan pendidikan mereka. Kalau sudah baik dari awalnya, insya Allah akan baik berikutnya. Pertanyaannya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Sudah malam. Tapi barakallahu fikum ihwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan sedikit pertanyaan. Kita tinggal di lingkungan yang jauh dari sunnah. Apakah kita melarang anak kita untuk bergaul dengan anak tetangga tersebut? Hadirin, bukan dilarang, tapi boleh bergaul asal kita bimbing. Justru ketika kita di rumah sudah terdidik bagus, ketika anak kita keluar bermain, kita awasi dia. Ya, sehingga upayakan kita lihat kalau dia bisa mewarnai yang lain, ya, kita biar. Artinya kita negur anak kita, yang ikut tertegur. Nah, kalau ngomong yang bagus ya, jangan ngomong jelek. Ini enggak boleh. Sehingga yang lain pun ikut, akhirnya ngomong ikut yang baik. Nah, ini manfaat, ini juga dakwah termasuk ikhwan. Namun kalau ternyata anak kita yang jadi rusak, anak kita yang jadi korban, hati-hati. Ya, cari lingkungan yang baik. Kalau anak kita yang jadi korban, tidak bisa mewarnai malah terwarnai. Ya, seperti kapas, bukannya dia dicelup di warna jadi putih, malah dia jadi warnanya ikut warna itu, hati-hati. Ya itu, harus orang tua bijak. Maka perhatikan, cari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena pendidikan itu mencakup di rumah, formal dan non formal. Non formal ini lingkungan. Ini sangat besar pengaruh kepada pendidikan putra putri kita semua. Ikhwah, barakallahu fikum. Bagaimana jawaban orang tua yang anak kecilnya mempunyai cita-cita duniawi, seperti besok besar jadi dokter, jadi bagus. Ya. Tapi diingatkan, iya bagus, masya Allah jadi dokter nak, tapi dokter yang soleh ya, maka ngaji dulu. Nah begitu, ngaji dulu. Tapi ingat, motivasinya bukan dokter, motivasinya ilmu agama. Sehingga ya barakallahu fikum, jangan sampai kita orang tua mindsetnya keliru, pola pikirnya salah. Ya, sekarang kita bagaimana anak kita menjadi orang yang soleh, itu yang utama. Lalu nanti bagaimana kalau kita enggak ada dokternya? Hadirin, ya, dokter yang Islam masih banyak. Bagusnya kalau mereka yang sudah di dokter dapat hidayah bagaimana caranya sehingga dokter-dokter itu semua menjadi ahli sunnah. Kalau bisa didakwahi. Kita yang ahli sunnah, anak diajar mengaji biar pintar. Nanti mereka ngajari dokternya sehingga dokter dan dia sama-sama. Ya, sakit urusan dokter, kalau bodoh urusan ilmu dia, nah, gitu. Berjalan baik, dibimbing anak-anak kita hadirin. Ya tentunya anak-anak punya cita-cita seperti ini, pengaruh dari orang tua neneknya atau tantenya atau yang lainnya. Pengaruh seperti itu bisa jadi. Orang tua harus meluruskannya, membetulkan cita-citanya. Karena tujuan menuntut ilmu supaya kita dapat surga Allah Ta'ala. Ya, bukan dunia. Kalau orang menuntut ilmu dunia, dunia dia tidak akan cium bau harum surga. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, seperti itu kita harus membimbing anak-anak kita supaya terarah, diluruskan pelan-pelan, dibimbing, dibina begitu. Bagaimana menghadapi anak yang malas ya, diperintah untuk murojaah hafalan? Apakah boleh dipaksa dengan alasan memaksa kebaikan? Hadirin, tentunya kembali sesuatu itu dari kebiasaan dan dibiasakan. Kalau kebiasaan dibiarkan begitu, baru setelah besar dibiasakan mengapa susah. Tapi kebiasaan adalah dari bagaimana membiasakan anak dari kecil, mengkondisikan rumah itu dari kecil, anak dibiasakan murojaah, senang menghafal, itu cinta ilmu. Ini kebiasaan ini yang perlu ditanamkan dalam rumah. Caranya apa? Bapak ibu juga ikut murojaah, sehingga kalau menyuruh nak murojaah ayo sama umi, sambil uminya masak bisa mensiasati. Anak mau berangkat murojaah dulu nak, nanti kamu umi bikin nasi goreng ya, kamu sarapan, tapi kamu murojaah setor dulu. Bapaknya ada itu sama abi di rumah, coba sebelum abi berangkat. Bapak mendukung, umi mendukung, sehingga anak termotivasi. Na'am hadirin, dan terus sampaikan pada anak motivasi ilmiah, nak, kalau kamu menghafal begini-begini, sampaikan. Jangan kayak abi, sudah tua baru menghafal, sulit, terus kasih motivasi. Sehingga anak itu terbiasa. Dan ingat hadirin, dijadwal, ini penting. Karena anak kalau dipaksa pagi, sore, siang, malam, terus tidak terjadwal, anak tidak ada waktu main juga enggak bisa. Dunia anak bermain, tapi jangan dibiarkan main terus, tapi dijadwal. Boleh nak kamu main sama temanmu, hafal dulu, setor dulu, hafalan dulu, nanti main, begitu. Sehingga antara dia main dengan belajar sudah terjadwal dengan baik. Dan ini ibu yang mengatur waktu. Ingat ikhwah barakallahu fikum, wanita di rumah itulah fungsinya. Dia yang atur waktu, jadwal anak-anak bermain, anak-anak tidur, anak-anak belajar, dia atur jadwalnya. Sehingga dengan keteraturan ini anak akan sendirinya, akan mudah untuk diatur. Tapi kalau dibiarkan biasa, tanpa teratur, ini akan sulit untuk menata kembali setelah anak itu sudah besar. Ini peran maka dari itu Allah katakan waqarna fi buyutikun. Kalian wanita tinggal di rumah kalian masing-masing. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan suka bersoleh berdandan lalu keluar rumah dengan dandanan yang menyolok. Jangan. Itu mudah-mudahan jahiliyah. Bagaimana hadis yang mengazankan anak ketika baru lahir? Apakah sahih? Disebutkan di sini wa barakallahu fikum tentang masalah na'am hadis yang berkenaan dengan adzan pada anak ya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Rafi, dia mengatakan raaitu Rasulullah SAW adzana fi adzan Hasan ya, fi udhril Hasan ibn Ali. Beliau adzan pada telinganya Hasan bin Ali, hina waladtahu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah, bisalat dengan adzan seperti adzan salat. Adzan ya, iqamahnya wallahu alam, tapi adzannya. Hadis ini ya dikatakan oleh Hasan, oleh Syekh Albani adalah hasan sahih. Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis hasan sahih. Sifatnya seperti adzan salat. Ya, tapi nya suaranya tidak dikumandangkan keras. Ya, suaranya pelan. Karena bukan untuk adzan salat, adzan untuk memperdengarkan kalimat thayyib kepada telinga anak. Kalau keras, Allahu Akbar, kaget anak, celaka kamu, jantungan ini. Bukan begitu, pelan. Itu kaifiahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan seperti itu. Naam. Kalaupun tidak mengerjakan antum tidak mengapa kok. Itu bukan wajib. Intinya memperdengarkan kalimat thayyibah pada anak. Bimbing la ilaha illallah. Bimbing, sering-sering bimbing supaya terekam pada anak kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, begitu. Jangan ibunya saya menyusui, HP-nya putar nyanyi. Ya. Ibu masak nyanyi. Duduk pun nyanyi. Masya Allah hadirin. Mandi nyanyi. Lah ibunya penyanyi ya karuan. Coba ibunya solihah, pintar ngaji, masya Allah, anaknya akan ikut ibunya. Karena ibu di rumah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka hati-hati. Ada adab lain yang terlewat tadi, anak bayi yang baru lahir ditahnik dengan kurma. Ya, Rasulullah SAW mentahnik anak sahabat dengan kurma, dilembutkan, dikunyah, masukkan di langit-langit atas supaya anak terangsang untuk menghisap. Nantinya ketika sudah ditahnik dengan didoakan, kemudian anak ini ketika dikasih punting susu ibunya akan pintar cepat, dia berinteraksi, begitu sarafnya sudah terbangun bagus. Di antara hikmahnya wallahu a'lam bishawab. Artinya itu beliau ada sisi barokah. Ya, kalau dia ada kurma, pakai yang manis, madu ya. Itu, madu yang bagus. Baik, ihwa barakallahu, ini teknik untuk merangsang saraf dengan ditempelkan jari ini di atas langit-langit mulut itu. Ini juga penting ikhwah barakallahu fikum. Ya. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, berkenaan dengan masalah pendidikan anak ini tentunya banyak hal yang perlu kita tambahkan, tapi tidak di sini tentunya, lain waktu insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Semoga yang singkat ini menggugah kita untuk kembali menata pendidikan dari rumah kita masing-masing, sehingga anak-anak kita walaupun keluar dia sudah punya bekal. Kenapa? Pulang di rumah dibenahi lagi, keluar ke pengaruh yang enggak bagus, pulang rumah seperti kita pakai baju, keluar baju putih ini kan kotor, sampai di rumah dicuci lagi, kan bersih lagi. Capek lah nyuci terus. Ya memang harus begitu, harus sabar mendidik anak. Jangan biarkah kotor. Ya jangan ditepis. Diingatkan terus begitu. Kita tidak menutup diri, tapi tetap bergaul dengan saudara keluarga, tapi ingat dijaga nak, boleh main sama bude sana, boleh main di sana, tapi ingat jangan nonton itu TV momen. Pesan ya, supaya anak tidak kotori pola pikirnya, pandangannya, pendengarannya, itu hati-hati hadirin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya. Pertanyaan yang selanjutnya disimpan saja dulu. Lain waktu insyaallah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.